mama waroh koe esemu walek esa kapehane tansah bunga rasane ison jakong karo koe cepule sandingane konco dewe. Aku wis berjuang mati-matian nanging ora pernah mbok sawang. Aku wis ngarepke koe tenanan malah mbok gawe tulanan. Pertama weruh koe esemu walek kesa kabehane tansah bunga rasane ison jakong karo koe cepule sandingane konco dewe. Aku wis perjuang mati-matian nanging ora pernah mosal. Berjuang mati-matian nanging ora pernah mbok sawang.